ku bicara satu kali saja sebagai ungkapan kata perasaanku padamu. Telah cukup lama ku diam di dalam keheningan ini, kebekuan di bibirku tak berdaya. Tulusnya hati.